wal maqalatul khamisata asyarata utawi iki iku pengendikan ingkang kaping 15 riwayaten critake anna rajulan sedune wong lanang mimbani Israila saka dene kaume Bani Israil iku jamaah ngumpulake sapa rajul ngumpulake samanina ing 80 apane tabutan petine 80 peti minal ilmi saka dene ilmu wal halu tawi tingka iku ana ustune rajul iku lam yantafi ora ngalap manfaat sapa rajul bi ilmi kelawan ilmune rajul fa alha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila nabi maring nabine rajul nabi Bani Israil alaihi salam an kun li hadzal jami'i an lafat an iku tafsiriyatun bangsa tafsir dadi an kun li hadza tegese maca sira li hadzal jami'i maring iki-iki wong sing ngumpulake litil kal kutubi maring mengkono-mengkono pira-pira kitab enake diwaca dhisik ae engko diarteni pengendikane lau jamak talamun ngumpulake sira kasiran ingkang akeh minal ilmi saka dene ilmu lam yang fakka mongko ora manfaati apa kasir ing sira illa antak malah angin yen to gelem nglakoni sira bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira perkara siji la tu khibu aja seneng sira adunya ing dunya gak seneng apane ae mata tegese bondo dunya wayuh rufahalan gak seneng pepaese dunya apa kok gak oleh ngono falaisat mongko ora ana apa dunya ora ana iku bidaril mukminina tetep kelawan desa piwalese wong mukmin alfa utawi fa'ilah fatfalaisa iku li taklili tetep krana tuduh taklil krana aili anna tegese krana sak temene donya iku laisat ora ana apa donya ora ana iku daro jaza il iku daro jaza in desone piwales lil mukminina kedue wong mukmin merga fa'ina daro sawabin mongko setune deso ganjarane wong mukmin iku al jannatu swarga nomor lorone walatu sohib ojo ngancani siro asyaitona ing setan gak oleh ngancani setan mangkar pebi antuti'a kelawan jento anut siro amrau ing perintai setan nek gelem nganut perintai setan bimu kholafati amrillahi kelawan nulayani perintai Gusti Allah wa rasulihi lan utusani Gusti Allah padahal falaisa mongko ora ana sapa setan ane ku biro fi ilmu minina dadi koncone wong mukmin aili ana syaitana krana sedune setan iku laisa ora ana apa setan ora ini ora ana iku rafikan dadi kanca lahum maring mukmin nomor telune wala tu'dhi lan aja nglarakake sira ahad dan ing wong suwiji min ibadi saka dene pira-pira kawulane Gusti Allah min ibadillahi saking pira-pira kawulane Gusti Allah falaisa mongka ora ana apa tukdi ana iku bi khirfatil mukminina tetep kelawan penggaweane wong mukmin aili annal idza'a tegese krono stune nglarakno wong iku laisa ora ana apa idza ora ana iku sunnatahum penggaweane wong mukmin titik dadi sing duwe kitab wis lega mari dimaknani saiki sing gak duwe kitab diarteni. Makalah sing nomor 15 niku ngeten. Biyen. Biyen niku ana wong. Iya masih saiki ana wong ya. Ya, cuma biyen ana wong teko Bani Israil ku ndolek ilmu. Ndolek ilmu ganti guru, ganti guru, ganti pondok, tuku kitab, nglumpukno kitab, suwe-suwe kitab sing dilumpukno kabeh niku oleh 80 kotak. Tapi bareng wong niku oleh kitab 80 kotak lho gak manfaat ilmu. Ya cara saiki mari mondok teko tebireng malih nang Rejoso. Teko Rejoso kitabe sak tumpuk maneh ngalih nang Denanyar. Teko Denanyar maneh ngalih nang Lirboyo. Teko Lirboyo pindah nang Termas. Kono kitabe ana rong koper. Teko Termas pindah nang Sarang tambah maneh 5 koper. Boyong mulih kitab rong lemari. Kira-kira kitabe gak tau dibuka, mbuh kelakuane wong ya apa? Kitab petang 80 lemari tapi gak ono sing manfaat belas. Na'udzu billah. Biyen iki jaman Bani Israil. Masih sak niki lak kakah. Ustaz kono tau mondok sak mene taun kitabe sak lemari. Ono maneh kono kitabe sak remari. Kula niku biyen nglumpuk-nglumpukno kitab oleh rong lemari. Gak tau dibuka. Diobong ngambek Gusti Allah. Sak omahe katut. Cekak kuala tak obongi ae enak lho saiki. Lah nek kandhe kitab blas mun. Ana karene kitab titik nek sanggeran wingi dipangan rayap. Wah, wis anjene swayahe sanes. Kira-kira ngono biyen nabi ni ana terus nabi ni oleh wahyu teko Gusti Allah celuken anak buahmu sing mondok pirang-pirang tahun kitabe pirang-pirang tuturana ambek iki lau jamakta kasiron minal ilmi lam yang fakka illa antak mala bisalah sati asya dijeluk bungkasane wong Muhammad dalem nabi jamen rupane oleh mondok wis tutuk alhamdulillah pangestune pirang tahun mondok 150 tahun wong biyen ndak ngono nek mondok tok 200 tahun ancen umure 800 tahun satu seket tahun kon ngelumpukno kitab oleh pirang kotak alhamdulillah ansal wolung doso koper kok gaya apa kitabmu tola kok gaya buntel kacang ya kok gaya pameran kok gaya ake-akean kok gaya omong-omongan tok man-man gawani jamek ketip masih kon nglumpukno kitab 80 kotak engkas tambahno 30 lemari ilmumu gak manfaat nek kon durung iso nglakoni telung perkara iki Niki pituture Nabi Bani Israel. Masih saat niki nggih pancet kaya ngono pituture. Syar'u mangkoblana syariate nabi-nabi bawiyen itu tetap berlaku pada syariate Nabi Muhammad selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nggih, napa mawon wak nabi telung perkara. Ngene, siji. La tuhibbud dunya falaisat bidaril mukminin. Kono jadik seneng ambek dunya. Lho, gak seneng ambek dunya. Lah mboten nyambut gawe. Lah nyambut gawe yo. Doleko dhuwit sing wake nyambut gawe. Yo cuma kon ojo kantil atimu nang dunya. Akeh yo biasa, titik yo biasa. Nek kono wis iso ngilangi gak seneng ambek donya, ilmu manfaat. Kon percuma mondok pirang-pirang tahun, kitabmu pirang-pirang, tapi kon ejek kebandan ae. Ketok-ketok dhuwe ae. Ilmumu kok gawe bisnis, durung iso manfaat ilmu. Kirangan contone ngono ku yo. Yes, pokoknya ngelakoni ilmu, nularno ilmu, termasuk ngaji, kiwis gadek ngitung duwe. Diwe duwe, alhamdulillah, disangoni wong, alhamdulillah, gak ya gak apa-apa. Pak Winginani nun sewu cerita itu. Kulo ngaji nang Pacet, desone Kemaron. Lore ini kalau, lore dalan nang Ubalan. Wis diamplopi dhisik terang-terangan iki mbuka rahasia Slawewu. Tak etang ngitung ini. Yes bapak wis anjene duweni ngono. Slawewu supire 5000. Bensine tak tukokno 10.500. Luwe 950. Sangangewu 500. Montore tok iki 10.000 rek kijang are super kan kijang soko. Montore tok 10.000. Atoro 500 ning ajar nek. Adik mari ngaji tak prunggel mawon. Jam 11 mudun seweluk ngaji. Atus nang banyu panas mlebuni montor entek 2.000. Arek papat adus 750 ping papat 3.000. Waduh. Lah kok tambah torok 8.000. Terus dilokno ngajine mek titik rame-rame. Sangune gak cukup. Supire 5.000, montore 10.000, bensin 10.000, supire kiyaine gak uman. Dadi kok mang gatek sangu iku mang luwih nang montore. Yo gak diitung tapi aja ngono iki conto. Besamen disangoni wong temenan aja diprinci. Slawi alhamdulillah, batorok bandak alhamdulillah. Iku mergo lirone wingi kula nang ngaji nang rungkut terus mlebu nang medokan apa te medokan ayu ngaji ya suwe sak jam setengah dadak disangoni gak tak buka-buka tutup omah kaget gak keliru ae gambare Pak Harto kabeh papat ae. Lha ngene Gus masih oleh ngono ya gak kesenengan torok ya ya gak kesenengan. Iso manfaat ilmu ini nek gak diitung-itung ngoten insyaallah. Kono jadi seneng ambek donya. Kon duwe ilmu akeh, kon seneng urip, seneng sembarang kalir, sembarang kok api-api, kon sampai tenang ambek dhuwitmu akeh. Iku dudu piwalesmu. Walesmu besok nggih swarga. kon saiki ngene wis tirakato ngaji pokoknya berangkat ngaji dodol kaset ya biasa dodol kaset payu alhamdulillah gak apa-apa alah mari gak rekaman buyar wis. Gak kumantil. Nomor luruni walatu sohibi syaiton falaisa birofiqil mu'mini. Nomor luruni nek kon durung iso nglakoni iki gak manfaat ilmu. Kono jadi ngonco mbek setan. Setan iku dudu koncomu, musuhmu. Setan iku tad'uka ala tarkid din. Setan iku selalu ngejak kon ninggal agama. Singgih pundi setan iku? Mbok pinggir pundi setan. Setan iku ngejak elek tok gak tau ngejak api. Berhubung kula karo sampean gak ketok setan. Ana kanca nek ngejak elek, ana kanca kelakuan elek. Kulo karo sampean gak oleh melok ngancani ya iku setan doyan sambel. Ayo saiki dipikir elmune akeh, kitabe akeh, tapi kancane arek elek-elek. Arek golongan buambungan, arek golongan bak karo-karuan dikonco. Masya gak melok nglakoni, tapi koncone kanca arek iku gak manfaat elmu. Pantes semuanya mari ngaji ngene iki terus nunggu warung sing akeh biring. Ya ibu nanti mriki ya. Nang mari ngaji saiki nunggu bir ada. Mben buyar. Pantes kira-kira mari ngaji ngene terus mulai ngalor istirahat santai ndelok banyu mili nggih pinggir tangkis pun kepantesen. Masya muni kula niku mboten napa-napa lillahi taala wong kula ndelok banyu. Gak apa-apa rek banyune pinggire lho ya. Gak pantes nek wis gak pantes ngono iku jenenge paling gak manfaat. Ayo didoi nomor loro, telu iki apa? Wala tu'zi akhadan min ibadillah falaisa bi khirfatil mukminin. Nek sampean duwe ilmu akeh, kitabe akeh, ojo sampak gawe loro nang wong liya. Wis temenan iki wis. Apa ana kiai gawe loro nang wong liya? Ya bener gak ana. Cuma setan iku pinter. Kiai kidul nek durung wani ngelokno kiai lor iku durung jos. Iku berarti wis wani gawe elek nang wong liya. Sampean masuk gak kiai duwe ilmu, tapi sampean biasa gawe elek nang wong liya, mangkelan. Alah. Manfaat ilmu ini pinter ngaji dadi guru merana mungsuh nang wong elek kaya wingi jare Mas kan disantet balekno mari ade tambahno sing ngantep titik gak apa-apa nek balekno ne tok tambane antep lho sing angel bah cek kapok mangkel nah iku apa sing gara. Nah saiki nek dirusui wong. Ya niki sing abot. Aja dibales jarno ae dirusui wong. Kula karo sampean yakin nek sampean dirusui wong sak kampung iku ancane Gusti Allah nguji sampean kuat tanggap manggon nggih kampung kene. Nek sampean sabar, insyaallah wong sing mangkel kapan-kapan diwalik maneh ambek Gusti Allah mangkele irang diganti cinta, diganti seneng. Iku telung perkara, aja seneng dunya, aja kanca karo setan, aja nglarakno wong liya. Pun diterusno maneh. Wal maqalatu sadisata asyarata an Abi Salman At-Tarani Abdirrahman bin Antiyata radhiyallahu anhu wa taranu utawi taranu iku qaryatun jenenge desa min kura Dimsika saka dene desane negara Damsik. Mata mati sapa Sulaiman sanata khamsa asyarata wa mi'ataini tahun 215 ana ustune Sulaiman iku kala dawuh sapa Sulaiman fil munajati ing dalem munajat ing dalem bisik-bisik ma Allah serta ni Gusti Allah pengendikane Syekh Sulaiman ngeten Ilahi duh pangeran ingsun la in talabtani lamun yen ton nupri panjenengan ing kula bidan bi kelawan dosa kula la atlubanna kamangka yekti nupri ingsun ing panjenengan bi afika kelawan pengapunten panjenengan merga li anna maghfirataka kronos dune pengapura panjenengan iku ausa uluwe jembar min dunubi saka dene pira-pira dosa ingsun diarteni ringkes Gusti Allah bengi nek panjenengan nuntut kula kakehan dosa nek panjenengan ngelokaken kula kula niki pepeka tau nglakoni ngeten tau nglakoni ngeten dosa balak-balik kula pun njauk sepura dateng panjenengan Gusti Allah. Tapi nek dosa kula sampean urik-urik sampean tokaken sampean buka malih la'at lubannaka kula nuntut teng sampean nuntut pengapura panjenengan mergo pengapura panjenengan luweh luas tinimbang dosa kula. Sak pinten sih dosa kula Gusti Allah bagaikan jarum dicelup di tengah lautan dan lautan niku adalah pengapura panjenengan sipil masa ngoten nomen Gusti Allah sampean doleki malih dosa kula niku bisik-bisik sampean ya ngono bisik-bisik wala in talabtani lan yamun yen to panjenengan nuntut dateng kula bibukhli kelawan medhit kula kula biman il wajib nyegah perkara sing wajib zakat kula kurang kurang sampurna waman isa ilan kula nyegah tiang ngemis enten tiang ngemis mboten kula sukani enten tiang gawa les bangun masjid kadang mboten kula sukani sampeyan ngerti Gusti Allah mimma fadula saking barang fadula kang luwe utama indi ing dalam sanding kula merga kula mboten nguwe dhuwit nang wong ngemis mboten nyokong dateng wong sing njaluk sokongan mboten ngleboni kaleng mantun nitipaken sepeda medal saking ngaji ketok kotak gedhe ketok tok mboten kula leboni Gusti Allah anjene dhuwite kula gawe liya sing luwih manfaat timbang ini kaum adek kependran iku wudan kula mboten sangu dadi ngen metu yang mboten nguwe napa-napa Gusti Allah nek sampean nuntut kula meleki kula bakhil la'at luban naka bisa khoika kula nuntut dateng panjenengan panjenengan iku zat ingkang loman napa kula mboten sampe sugih napa kula mboten sampe dhuwit akeh napa kula mboten sampean wae kaset kula laris kula nuntut dateng panjenengan kula pun usaha wong-wong cek iso duwe kaset mun kula bandani kok sampe gak payu kula nuntut dateng panjenengan wong sampean sing loman ngono niku munajat jaman ya ngono Gusti Allah kula nek sampean dilokno wong kula niki gak ngleboni kaleng anjene sampean oleh ngwe rezeki kula mek titik sampean kae talah kula tak ngleboni ngono wala in adkhaltani nan lamun yen to manjingake panjenengan ing kula manjingake annara ing geni la akhbartu mongko yekti ngabar ngabari kula alan nari ing alin roko diani kelawan setune kula iku uhib buka demen sapa kula ing panjenengan. Gusti Allah, kula sampe lebono neraka kula mboten purun. Sampe-sampe mengso-mengso kula ancane rada bakhil, kula ancane rada kurang ajar, dosa kula akeh. Tapi nek sampeyan nglebokaken neraka dhateng kula Gusti Allah, wong sak neraka kajenge kula klumpukaken. Ate kok apakno? Kula kandhani nek bawaan ku iki lho, mudhakir iki wong sing paling seneng nang Gusti Allah. Tapi apa? Aku seneng nang Gusti Allah, aku sing nglakoni perintahe Gusti Allah. Gusti Allah kok ijek mlebokno aku nang neraka. Gusti Allah, sampe nek krungu wong ahli neraka, enten tiang cinta dateng panjenengan, kok sampean lebetaken neraka? Sampean siin Gusti Allah. Saestu izin sampean. Wong sampean kuwaose kaya ngoten, jalalaka kaya ngoten, paramae kaya ngoten, sambuwarange duwe napa-napa, dadak enten tiyang cinta dateng panjenengan, sampean lebetaken neraka mboten nisin sampean. Bah, nek sampe kula dilebok neraka, wong neraka tak kandhani kabeh, cek gumun. Wong agama-agama liya, lha kok kon nggih neraka? Lah iya aku iku sembayang. Aku cinta karo Gusti Allah. Mbah aku sono kene gak kliru bae cetane. Gusti Allah nek wong neraka pun semerap kula dilebokaken, kula cinta dateng panjenengan, tiyang neraka nyuraki sampean. Oh Gusti Allah gak adil. Oh Gusti Allah gak adil. Mudakir ahli ibadah seneng nang Gusti Allah kok dilebok neraka. Nek pun izin sampeyan gowo kabeh njukuk kula. Ngono. Bumbung durung izin Gusti Allah, kula sampe mlebuaken swarga mawon. Iku jenenge munajat, cok banter-banter ijen. Aja tek nggae speaker kaya ngene. Niku jarane wong munajat nang Allah, dikandakno dhisik niki politik tirun. Kula niki kakehan dosa Gusti Allah. Tapi pun dituntut dosa kula. Kula niki tuwuk sirsiran Gusti Allah, tapi pun dituntut dosa kula sirsiran. Kula niki tuwuk gelut Gusti Allah, tapi pun dituntut gelut kula merga kula pun tobat dhateng panjenengan. Nek sampean tasik nuntut dosa kula Gusti Allah, kula nuntut sepura sampean. Dosa sakmentenen Gusti Allah direken semen sepurane wae. Padha karo sampean kumpul wong sugih ana dhuwit 100 rutuh. Alah wae dhuwit 100 rutuh ditemoleki maneh donya sampean pirang-pirang. Sampe tak kandhane wong mong nek sampean sugih mlegi lho ya wis kawis pepen-pepen. Sampean duwe rokok pirang-pirang pak kaya ana tegesan kare separo lho. Jane tak jukuk disenen. Heh, rokokku iku rokok sing pirang-pirang jake tegesan ae wak dijaluk ka oleh. Kadung tak sedot nek sampean senene sampean tuntut tak kandhane wong. Ki lho wong sugi rokok akeh tegesan tok dijaluk lho muring-muring. Sampean izin sampean. Nek izin gengsi sampean. Ngoten sak teruse hadirin muga-muga pengajian niki enten guna lan manfaate. Nek manfaate ku berarti kula karo sampean iso melok nglakoni. Allahumma amin. Sing penting bareng ambek hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.